السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، kepada kaum muslimin dan muslimat، kepada seluruh yang hadir، bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat yang lain yang sangat banyak yang tidak akan bisa kita hitung. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita banyak sekali, dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Apa saja yang kita peroleh, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang kamu peroleh dari nikmat itu, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur atas semua nikmat. Dari mulai kita lahir sampai kita dewasa ini kita sudah mendapatkan nikmat yang sangat banyak yang tidak akan kita bisa hitung. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Dan kita harus berusaha bagaimana menjadi hamba Allah yang bersyukur. Karena sedikit dari hamba Allah yang bersyukur, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai keutamaan bagi manusia. Allah banyak memberikan karunia dan nikmat kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Walakinna aktsaran nas la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan Allah juga menyebutkan, wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allah yang mengatakan demikian. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Makanya kita berusaha bagaimana menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dengan apa bersyukurnya? Dengan beriman kepada Allah. Dengan mentauhidkan Allah. Dengan kita terus melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Itu syukur. Dan syukur itu dibangun di atas tiga pondasi. Syukur itu dibangun di atas tiga pondasi. Pondasi yang pertama, kita wajib meyakini bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada seluruh makhluk, pada hakikatnya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini bahwa semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan kepada seluruh makhluk ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak punya apa-apa. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan nikmat hanya Allah. Yang menciptakan Allah. Yang memiliki langit dan bumi Allah. Yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini di langit, di bumi, dan di antara keduanya. Hanya Allah SWT. Tidak ada yang lain. Yang memberikan semuanya yang ada ini Allah SWT. Kita bisa duduk di tempat ini, Allah yang memberikan karunia kepada kita. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa merasakan semua kenikmatan Allah yang berikan. Itu wajib kita yakini. Yang kedua, yang harus kita ingat, ikhwani fiddin, na'azakumullah, bahwasanya Allah menyuruh kita untuk memuji dan menyanjung Allah SWT. Kita memuji, menyanjung Allah SWT atas nikmat-nikmat ini. Karena Allah yang memberikan semua nikmat dan Allah yang berhak untuk mendapatkan pujian. Yang berhak untuk dipuji hanya satu. Allah Rabbul Alamin. Manusia enggak berhak mendapatkan pujian, sanjungan siapapun dia orangnya. Yang berhak mendapatkan pujian hanya Allah SWT. Milik Allah semua pujian. Milik Allah semua nikmat. Semua pujian, semua nikmat, semua kerajaan milik Allah SWT. Makanya ketika orang menunaikan ibadah haji, itu nikmat yang besar. Makanya ketika seruannya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda, semua pujian milik Allah. Wan ni'ma, semua milik Allah. Wal mulk, semua kerajaan milik Allah. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagi Allah SWT. Tidak ada sekutu bagi Allah. Semua nikmat milik Allah. Semua pujian milik Allah. Semua kerajaan milik Allah. Tidak ada kerajaan, tidak ada pemilik kecuali hanya Allah SWT. Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Tidak ada yang lain. Dan Allah jalankan semua ini dengan kehendaknya. Allah berbuat. Maka Allah yang berhak untuk dapat pujian. Itu harus kita ingat. Yang mendapatkan pujian hanya Allah. Maka kita selalu memuji Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ketika kita makan, minum, dengan tangan kanan kita baca bismillah, kemudian setelah itu kita baca alhamdulillahirrabbilalamin. Allah redha, kata Nabi. Barang siapa yang dia minum, makan, baca bismillah, kemudian selesai, alhamdulillah Allah redha kepada dia. Kecil segitu aja Allah redha. Pujian hanya milik Allah SWT. Maka Nabi Muhammad SAW, setelah bangkit dari ruku, Nabi muji Allah. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil amashita min syai'in ba'du ahla al-thana'i wal majdi ahakku ma qala al-abd Allahumma la mani lima ataita wa quluna laka abd Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ati lima mana'ta wa la yinfa'u dhal jaddi minkal jadd. Nabi juga memuji Allah, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alika ma yuhibu Rabbuna wa yardha. Pujian itu hanya milik Allah, tidak ada yang lain. Yang kita puji hanya Allah. Apapun yang terjadi, yang menimpa manusia, tetap Allah terpuji. Karena semua milik Allah SWT. Kita wajib memuji dan menyanjung Allah SWT. Rukun yang ketiga dari syukur, bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita, agar kita melaksanakan ketaatan-ketaatan Allah kepada Allah, dan menjauhkan dosa dan maksiat. Allah memberikan nikmat kepada kita, untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang Allah kehendaki. Jadi harus kita ingat bahwa kita Allah ciptakan agar kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Ini harus kita ingat ini. Kita ini murni hamba Allah SWT. dan seluruh yang di langit dan di bumi ini milik Allah. Dan semua berjalan menurut apa yang Allah kehendaki. Bagi Allah semua ciptaan dan bagi Allah semua urusan. Harus kita ingat itu. Dan kita murni hamba Allah. Hamba Allah. Dan Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk makan, minum, main, jalan-jalan. Untuk apa kita? Allah ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, pasti Allah berikan rezeki kepada kita. Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, pasti Allah berikan rezeki. Pasti. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, surah 51, ayat 56 sampai 58. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهُ وَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Allah berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat, surah 51, ayat 56 sampai 58. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Dan aku enggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang terus-menerus memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini. Dan Allah yang maha kokoh dan Allah yang maha kuat. Antum perhatikan kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Allah menyebutkan dalam ayat ini, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah. Kita diciptakan untuk ibadah. Maksudnya ibadah mentauhidkan Allah. Enggak ada arti ibadah kecuali tauhid. Dan enggak ada nilai ibadah kecuali dengan tauhid kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadah kamu kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Memurnikan ibadah kepada Allah. Tidak boleh ada kesyirikan. Kita wajib menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Cukup. Bahwa kita wajib mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, dengan ibadah ini Allah enggak minta rezeki. Dengan ibadah ini Allah enggak minta makan. Ma uridu minhum mirizqi wa ma uridu ay yut'imun. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Aku enggak minta makan. Artinya seandainya seluruh manusia ini beribadah kepada Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah. Sama sekali enggak akan nambah. Seandainya seluruh manusia semuanya kufur kepada Allah dari yang pertama sampai yang terakhir, dari jin yang pertama sampai yang terakhir, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun juga. Jelas. Seandainya manusia, seluruh manusia dari yang pertama sampai terakhir, dari jin pertama sampai terakhir, semuanya taat kepada Allah, semuanya ibadah kepada Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun juga. Tetap Allah terpuji. Seandainya semua manusia dari yang pertama sampai terakhir, semuanya, dari jin pertama sampai terakhir, semuanya kufur kepada Allah, semuanya kufur, enggak ada yang beriman, tetap Allah mulia. Allah tetap gagah, Allah tetap perkasa, Allah tetap terpuji. Allah maha mulia. Itu harus kita ingat itu. Bukan berarti Allah butuh kepada ibadah kita, tidak, Allah enggak butuh kepada ibadah kita. Tapi kita yang butuh kepada Allah SWT. Allah enggak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Dengan ibadah ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita mendapatkan kenikmatan, ketenangan, kesejukan, ketentraman, pahala, dan sorga dengan ibadah ini. Sorga dengan ibadah ini kita cari sorga, bukan yang lain. Kita ibadah kepada Allah pasti diberikan rezeki oleh Allah. Pasti, gak mungkin tidak. Makanya Allah melanjutkan, Inna allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin. Allah itu maha razzaq yang terus menerus memberikan rezeki kepada, gak pernah putus. Kepada seluruh makhluk ini Allah berikan rezeki. Semuanya. Enggak ada yang enggak berikan rezeki. Yang Allah ciptakan dari makhluk ini Allah berikan rezeki. Siapapun dia. Dia orang kafir, dia fasik, dia fajir, dia taat, binatang, semua demikian rezeki oleh Allah. Dan semua tidak akan mati kecuali jatah rezekinya habis. Kalau sudah datang ajal, enggak bisa dimundurkan, enggak bisa dimajukan. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Itu harus kita ingat ini. Bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita wajib mensyukuri atas semua nikmat itu. Allah ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Hidup kita ini semuanya untuk ibadah kepada Allah. Kita harus berusaha bagaimana menegakkan ibadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah kepada Allah. Kita lihat para anbiya wa rusul alaihimu salatu wassalam. Para nabi dan para rasul alaihimu salatu wassalam. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menegakkan ibadah dengan sebenar-benar ibadah. Bukan berarti mereka tidak usaha. Usaha tetap. Usaha mencari nafkah, bekerja, berusaha, dagang, dan yang lain. Tetap wajib. Cari nafkah wajib. Tapi tetap menegakkan ibadah wajib. Seluruh yang kita kerjakan ini, usaha, dagang, cari ma'insya, kerja, dan segala macam, semuanya untuk menegakkan ibadah kita kepada Allah. Ingat itu. Semua yang kita kerjakan dalam rangka menegakkan ibadah kita kepada Allah. Jangan dikorbankan ibadah. Yang terjadi bagi manusia sekarang ini, ibadah itu dikorbankan. Karena dagang, karena kerja, karena usaha, karena mencari ma'isyah, ibadahnya dikorbankan. Ibadah yang dikorbankan. Nuntut ilmu dikorbankan, baca Quran dikorbankan, berzikir dikorbankan, berbakti pada orang tua dikorbankan. Kemudian juga sholat yang lima waktu dikorbankan. Yang wajibnya dia berjamaah, dia enggak berjamaah, dikorbankan untuk dagang, kerja, kuliah, cari ma'isya, jabatan, dan segala macam dikorbankan. Kita wajib menegakkan ibadah kepada Allah. Allah ciptakan kita untuk apa? Harus jelas tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Dengan ibadah itu pasti dikasih rezeki Allah. Pasti. Enggak mungkin tidak. Orang yang enggak ibadah dikasih rezeki Allah. Apalagi yang ibadah. Enggak mungkin Allah enggak kasih rezeki. Yang ruku dan sujud pasti dikasih rezeki Allah. Harus kita yakinin. Harus kita yakin. Ini masalah akidah. Harus kita yakin. Allah pasti kasih rezeki. Kalau kita yakin tentang itu. Kita akan tenang dalam hidup ini. Yakin kepada Allah Taala. Allah pasti memberikan rezeki kepada kita, pasti. Tetap laksanakan ibadah. Saya ambil contoh dua dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang orang yang ibadah itu diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Contoh yang pertama, tentang kisah Maryam. Maryam dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran. Maryam ini ibunya siapa? Ibunya siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dipelihara oleh Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, "Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, tempat ibadahnya Maryam, didapati rezeki. Setiap masuk, kullama dakhala Zakaria al-mihrab, setiap masuk ke tempat ibadahnya Maryam, Nabi Zakaria alaihi salam mendapatkan rezeki. Makanan, buah-buahan ada. Ditanya oleh Nabi Zakaria, "Anna laki hadha?" Dari mana ini? Dari mana? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Innallahi yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada hambanya tanpa hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya tanpa hisab. Ini ibadah kepada Allah. Diam di mihrabnya Maryam bintu Imran radhiyallahu anha, yang termasuk sayyidatu ahlil jannah. Tokohnya wanita sorga. Tokoh wanita sorga itu ada empat, kata Nabi. Sayyidatu ahlil jannah. Tokohnya wanita sorga ada empat. Yang pertama Asia. yang kedua Maryam, yang ketiga Khadijah, yang keempat Fatimah radhiyallahu anhun. Di sini untuk perhatikan, begitu Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke mihrabnya mendapatkan rezeki. Antum tahu Nabi Zakaria itu sudah umur tua sekali, tua sekali. Mungkin kalau kita ini sudah di atas 70 umurnya, mungkin lebih. Dan istrinya juga demikian sudah umurnya. Enggak punya anak. Enggak punya anak. Doanya terus doa, enggak pernah berhenti doanya. Tapi begitu melihat rahmat Allah yang sangat luas, maka Allah sebutkan lanjutan dari ayat ini, hunalika da'a Zakaria rabbah. Sejak itu Nabi Zakaria enggak pernah berhenti untuk apa? Untuk berdoa terus. Nabi Zakaria sudah terus berdoa kepada Allah. Minta apa? Minta apa? Minta keturunan. Begitu lihat rezeki yang Allah berikan kepada Maryam, enggak putus asa Nabi Zakaria. Terus berdoa meskipun umurnya sudah sangat tua. Sudah ubanan semua, rambutnya sudah ubanan. Terus berdoa. Dan istrinya mandul, terus berdoa kepada Allah sampai Allah berikan keturunan seorang anak yang belum pernah ada nama sebelumnya, yaitu namanya Yahya. Nikmat dari Allah. Makanya orang enggak boleh putus asa dari rahmat Allah taala. Enggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Rezeki pasti Allah berikan, yakin. Contoh yang kedua, Allah menyebutkan tentang sholat di dalam surah Taha di ayat 132. Allah berfirman dalam surah Taha, surah 20 ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Allah berfirman, perintahkanlah keluarga kamu untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah atasnya. Sabar. Suruh istri, anak, keluarga sholat, sabar. La nas'aluka rizqa. Kami enggak minta rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquk. Kami akan berikan rezeki kepada kamu. Wal akibatu litaqwa, dan akibat yang baik bagi orang yang takwa. Akibat yang baik bagi orang yang takwa. Allah menyebutkan dengan sholat itu Allah berikan apa di sini? Rezeki. Dengan sholat Allah berikan rezeki. Makanya kita harus bersyukur atas semua nikmat Allah. Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Taala, dengan ibadah ini kita akan dapat rezeki dari Allah Taala. Pasti, pasti. Kalau orang kafir, orang fajir, orang fasik, munafik dikasih rezeki Allah, masa orang yang ruku dan sujud kepada Allah enggak dikasih? Enggak mungkin. Pasti dikasih. Kita harus meyakini Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Makanya kita tinggal kembali kepada kita. Kita ini sudah belum menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Itu dulu. Kalau kita lihat saya dan antum belum menjadi hamba yang bersyukur. Itu berarti kan? Saya dan antum sama. Kita belum menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Masih banyak kekurangan kita. Kita harus terus berusaha bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang bersyukur. Karena syukur ini penting. Dengan syukur itu Allah berikan segalanya. Allah tambah rezeki kita. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 7, la in syakartum. Saya ulangi lagi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, akan ditambah nikmat itu oleh Allah taala. Wa la in kafartum, seandainya kamu kufur, inna adzabi lasyadid. Sungguhnya azabku itu sangat pedih. Sangat pedih. Makanya kita harus banyak bersyukur atas semua nikmat. Enggak terhitung sudah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya ini. Kita enggak punya apa-apa. Enggak punya rumah. Enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa sudah. Enggak punya rumah, enggak punya ini, enggak punya segala macam. Kita hidup sendirian, enggak punya apa-apa. Bersyukur enggak kita kepada Allah? Bersyukur enggak? Bersyukur. Allah berikan kepada kita mata, telinga, hidung untuk bernapas, lisan, tangan, kaki, dan yang lainnya. Enggak bisa dihitung nikmat itu. Dengan apapun juga, enggak bisa dihitung nikmat itu. Antum lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, di rumahnya hidup dengan sederhana. Punya berapa kurma? Yang punya cuma ada air putih dan 3 butir kurma. Syukur pada Allah. Antum mungkin punya beras, enggak tahu ya berapa karung antum punya ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, punya cuma air dan cuma kurma. Itu pun ketika ada orang miskin yang datang, diberikan kurma itu kepada orang miskin. Syukur kepada Allah Taala. Ini harus kita perhatikan, bahwa kita ini sudah diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Cuma syukurnya kita belum kepada Allah Taala. Nikmat kita diberikan oleh Allah. Nikmat kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lebih susah dari kita. Makanya dalam masalah supaya kita bersyukur kepada Allah, kita harus melihat kemana, ke atas atau ke bawah, kata Nabi. Ke bawah. Yang lebih susah dari kita banyak, yang lebih parah dari kita sangat banyak. Maka kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda SAW, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Kata Nabi, lihat kepada yang di bawah kamu. Jangan lihat yang atas. Dalam masalah harta, dalam masalah tubuh kita, dalam masalah dunia, lihat kepada yang bawah. Unduru ila mu'asfala minkum. Lihat kepada orang di bawah kamu, jangan lihat kepada yang atas. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Karena yang demikian itu lebih patut, lebih pantas bagi kamu untuk kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Nikmat yang Allah berikan sekecil apapun wajib disyukuri atau tidak? Nikmat yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun wajib disyukuri atau tidak? Wajib. Wajib. Ada orang ngasih uang kepada kita 5.000 rupiah. Diucapkan apa? Alhamdulillah. Ya cuma 5.000. Ya cuma beras setengah kilo. Wajib bersyukur atas semua nikmat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah semua nikmat. Nikmat itu harus kita syukuri. Jangan kita enggak bersyukur kepada Allah. Kalau enggak bersyukur, kufur, Allah murka kepada kita. Syukuri semua nikmat. Maka Nabi menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Semua Nabi. Dan di antara syukur itu tadi sudah saya sebutkan dari 3 fondasi syukur itu. Yang pertama, mengakui nikmat itu semua datang dari siapa? Allah. Yang kedua, kita apa? Memuji, menyanjung Allah dan menampakkan nikmat itu. Yang ketiga, nikmat itu digunakan untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala, menjauhkan maksiat. Antum lihat Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya kepada antum. Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga atau tidak? Jamin, pasti masuk surga. Tempatnya di surga yang paling tinggi. Dan pintu surga yang pertama kali dibuka oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ketika Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu surga, ditanya oleh malaikat, siapa? Muhammad. Untuk engkau pertama kali untuk dibuka pintu surga. Belum ada yang masuk surga kecuali engkau pertama kali, Nabi Muhammad. Yang pertama kali masuk surga. Yang paling tinggi, Firdausal A'la. Tapi Nabi Muhammad meskipun pasti dijamin surga, Nabi ibadah enggak kepada Allah? Ibadah. Semua yang wajib-wajib Nabi laksanakan, semua yang sunnah Nabi kerjakan. Sampai Nabi melakukan sholat malam, kakinya bengkak Nabi. Bengkak Nabi. Terus melaksanakan sholat tahajud, sholat malam, berdoa kepada Allah SWT. Dengan rasa takut dan harapannya kepada Allah. Ibadahnya kepada Allah SWT. Sampai kakinya bengkak. Sampai seorang istri mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menghapuskan dosa-dosa engkau yang lalu dan akan datang? Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa dosa Nabi sudah diampunkan semuanya, yang lalu dan akan datang. Maksum, tempatnya di sorga. Tapi tetap Nabi laksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Tetap Nabi laksanakan yang sunnah itu. Sampai Nabi jawab dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim, afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi jawab apa? Dengan melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunat, Nabi jawab apa? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Udah sepatutnya aku melaksanakan ini. Yang sunnah-sunnah ini dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah. Kalau nabi-nabi semua demikian, dan Nabi Muhammad sebagai tokohnya para nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, apalagi kita? Kita ini banyak dosa. Kita ini banyak maksiat. Kita harus bertaubat kepada Allah. Makanya ini syukur saya bawakan, jelas sampai sini syukur ini. Jelas ya? Syukur jelas ya, definisi syukur jelas, pelaksanaannya jelas, melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan apa? Maksiat. Jangan diartikan syukur makan. Kalau di Indonesia yang namanya syukur apa? Makan. Syukur itu ibadah, taat kepada Allah, bukan makan. Di Indonesia ini semuanya syukuran, syukuran, makan, makan. Ibadahnya enggak. Yang ada apa? Makan. Dari mulai lahir sampai mati, makan. Ibadah, tegakkan ibadah kepada Allah Taala, ketaatan kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ini syukur kepada Allah Taala. Ini yang harus kita tegakkan sebagai seorang muslim, seorang muslimah. Kita sebagai hamba Allah, hamba Allah. Perhatikan, kita sebagai hamba Allah. Tegakkan itu. Ketaatan, ketaatan kepada Allah Taala. Makanya kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW yang diampunkan semua dosanya, ibadah terus. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Di akhir surah Al-Hijr. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Maksudnya al-yaqin, al-maut, kematian. Jadi gak ada dalam Islam itu perbedaan orang dalam ibadah, gak ada. Dalam Islam gak ada perbedaan ibadah. Oh ini kelasnya kelas bawah, ini kelas atas. Ini kelas sudah tinggi ini, udah gak perlu ibadah lagi. Ada gak dalam Islam seperti itu? Tidak ada. Gak ada, semua manusia sama dalam pandangan Allah. Wajib melaksanakan apa? Ibadah kepada Allah. Bahkan semakin tinggi dia kedudukannya, semakin wajib dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan yang wajib dan yang sunnah. Jelas sampai sini? Jelas ya? Jadi gak ada perbedaan, gak ada. Kan ada di dalam sebagian ajaran yang, oh ini kelasnya bawah ini. Ini masih syariat, ini tarekat, ini hakikat, ini ma'rifat. Udah gugur kewajiban. Gak ada dalam Islam. Gak ada. Antum ini ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad SAW atau tidak? Kalau ikut Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW melaksanakan semua ibadah kepada Allah Taala sampai datangnya kematian. Gak ditinggalkan. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Tiap Jumat Nabi tetap khutbah di Masjid Nabawi. Gak ada. Ditanya, Pak Kiai khutbah, sholatnya di mana? Oh, kalau dia wali, sholatnya di Mekah. Gak ada dalam Islam. Gak ada dalam Islam. Semua sama. Wajib melaksanakan ibadah. Siapapun dia orangnya. Dia seorang awam. Dia seorang penuntut ilmu, dia seorang guru, seorang ustaz, seorang tuan guru, seorang kiai, seorang habib, seorang pejabat, siapa aja, semuanya sama dalam pandangan Allah. Wajib melaksanakan ibadah kepada Allah. Wajib. Gak ada perbedaan. Dalam Islam gak ada. Gak ada kasta dalam Islam, gak ada. Harus melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dengan ibadah ini, yang kita akan tuju apa? Tuju. Kita ingin dengan ibadah ini, banyak yang kita tuju. Tujuan yang paling akhir, yang paling besar adalah apa? Sorga. Dengan ibadah ini mendapatkan kita ketenangan. Dalam ibadah kita mendapatkan kesejukan. Dengan ibadah kita dapatkan ketentraman. Dengan ibadah kita dapatkan pahala. Dengan ibadah kita dapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dengan ibadah kita masuk sorga. Maka Nabi Muhammad SAW ketika ada masalah apa-apa, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, sampai kepada Bilal, arehna ya Bilal bisalah. Tenangkan kami wahai Bilal dengan sholat. Kesejukan Nabi dalam sholat. Sampai Nabi mengatakan SAW, waju'ilat qurratu aini fissalah. Dijadikan ketentraman, kesejukan hatiku di mana? Dalam sholat. Dalam sholat. Tenang kita dengan sholat itu. Tidak kemana-mana, tidak. Ibadah ini membawa manusia kepada kesejukan hati. Ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Kalau mau cari bahagia dalam Islam. Mau cari bahagia dengan Quran dan Sunnah. Gak ada yang lain. Kalau mau cari bahagia, memahami Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat bahagia dia. Kalau masuk surga, jalannya ini. Gak ada jalan yang lain. Ini tempuh jalan ini. Jalan ini akan mengantarkan manusia kepada keridhaan Allah. Dan jalan ini akan memasukkan manusia ke dalam surga. Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran. Tempuh jalan ini. Yang tempuh. Yang telah dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau lihat orang yang sukses bahagia. Yang pertama kali orang yang paling bahagia sukses. Ya para Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Gak ada yang lain. Kalau mau kita lihat orang-orang yang sukses dan bahagia. Kita lihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hidup dengan apa adanya. Sederhana. Apa adanya miskin. Gak punya apa-apa. Tapi bahagia hidupnya. Sampai Nabi Muhammad SAW ditawarkan oleh malaikat. Malaikat ini, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini malaikat sejak diciptakan oleh Allah SWT belum pernah turun ke dunia. Sejak diciptakan oleh Allah, sekarang dia datang kepadamu. Apa kata malaikat ini? Kata malaikatnya, ya Rasulullah, Allah memerintahkan aku untuk menawarkan kepada engkau, apakah engkau ingin menjadi raja sekaligus seorang rasul, atau engkau menjadi hamba dan sekaligus seorang rasul? Apa kata malaikat Jibril? Tawadhu ya Rasulullah. Tawadhu. Tawadhu ya Rasulullah. Tawadhu. Apa kata Rasulullah? Bal abdan rasula. Bal abdan rasula. Aku menjadi seorang hamba dan seorang rasul. Hamba dan rasul. Padahal ditawarkan. Kalau raja, ada fasilitas apa enggak? Kalau seorang raja, ada fasilitas apa tidak? Ada. Ada istana, ada singgasana, ada kekayaan, ada segala macam dikasih oleh Allah. Tapi Nabi enggak mau. Bal abdan rasula. Bakal sebagai hamba dan rasul. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah istrinya Aisyah radhiyallahu anha dikasih kasur yang empuk. Belum tahu Nabi Muhammad pemimpin dunia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, surga yang paling tinggi, tidur dengan alas apa aja sampai mukanya terlihat ini bekas-bekas tikar. Ini kisah yang pertama ini sebelum saya bukan yang Aisyah. Melihat yang demikian, Umar berkata, ya Rasulullah, engkau seorang pemimpin. Aku lihat Persia Romawi, bagaimana rajanya dengan kesinggasananya. Kok seperti ini? Umar menangis lihat Nabi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dengan tenang dijawab, ya Umar. Mereka ini, tilka ummatun ujilat tayyibatum fil hayati dunia. Mereka satu kaum yang Allah segerakan nikmati dunia. Tapi di akhir tidak apa-apa. Dalam hadis yang lain. Ini hadis riwayat Bukhari dua-duanya ini. Ama tardo antakuna lahumud dunia walanal akhirah. Apakah kamu tidak redo bagi mereka dunia semua mereka miliki. Dengan kesenangannya. Dan bagi kita akhirat. Pilih yang mana? Dunia apa akhirat? Akhirat. Sengsara sesaat. Kita susah sesaat. Tapi kenikmatan yang abadi yang kita harapkan. Bukan dunia. Kemudian waktu Kisah Aisyah yang juga riwayatnya sahih. Ketika dikasih kasur itu, apa kata Nabi kepada Aisyah? Rudi ya Aisyah, rudi, kembalikan. Aisyah enggak mau kembalikan. Rudi ya Aisyah, kembalikan. Enggak mau Aisyah kembalikan. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya aku mau, ini gunung di Madinah Allah jadikan sebagai emas dan perak untuk aku. Kata Rasulullah SAW. Untuk meyakinkan Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, kalau seandainya aku mau, ini Rasul yang bersabda SAW, seandainya aku mau, Allah akan jadikan gunung ini di Madinah jadi emas dan perak untuk aku. Tapi Nabi gak mau. Nabi hidup dengan apa adanya. Syukur kepada Allah dengan nikmat yang ada, menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Sampai sini jelas? Jelas. Saya masuk yang kedua. Antara nikmat yang sekian banyak yang Allah berikan kepada kita dengan musibah yang Allah berikan kepada kita, lebih banyak nikmat atau musibah? Saya ulangi lagi. Dari nikmat yang Allah berikan kepada kita sekian banyak dan tahunan yang Allah berikan, dari mulai sehari ini gak ada sedetik pun nikmat yang kita gak peroleh. Pasti kita peroleh. Satu detik mesti ada peroleh nikmat. Dari mulai hari terus sampai pekan, tahun, sampai sekarang ini, nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan musibah yang kita terima, lebih banyak mana? Nikmat jelas. Musibah yang menimpa manusia bentuknya gempa, banjir, roboh, ada yang meninggal, ada yang... ini kecil dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Nikmat sangat banyak, tapi musibah sedikit. Enggak mungkin Allah akan memberikan musibah terus yang akan menghancurkan manusia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah memberikan musibah kepada kita, itu ada hikmah yang luar biasa. Coba kita merenung dari musibah-musibah yang menimpa kepada kita ini, apa yang terjadi bagi kita? Pasti ada pelajaran yang besar yang kita harus lihat. Allah menyebutkan di dalam surah Asy-Syura. Di surah Asy-Syura, surah 42 ayat 30, Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Dan kita renung dari ayat ini. Kita merenungkan ayat ini. Allah menyebutkan bahwa musibah yang menimpa manusia disebabkan karena apa? Kenapa? Dosa. Dosa dan maksiat ini banyak sekali yang kita lakukan. Gak terhitung udah. Dosa itu mengakibatkan banyak masalah. Kalau antum baca bukunya Imam Ibnu Qayyim, bagus sekali penjelasan tentang dosa dan obatnya. Ada wadawa. Bukunya Imam Ibnu Qayyim. Ada wadawa. Penyakit dan obatnya. Karena dosa ini penyakit. Mendatangkan banyak bencana. Bencana yang luar biasa disebabkan karena dosa. Dosa ini banyak sekali dilakukan oleh manusia. Kita gak bisa diam. Kita harus lihat kejadian seperti ini. Yang pertama kali yang harus kita ingat. Pertama kali. Ya taubat kepada Allah Ta'ala. Taubat kepada Allah. Adanya gempa, adanya kematian, ada orang yang tertimpa bangunan dari ini. Kita taubat kepada Allah. Ini taubat dosa kita. Karena semua yang terjadi kerusakan disebabkan tangan-tangan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semua kerusakan yang terjadi di darat dan lautan dengan sebab tangan manusia. Maka Allah timpakan kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Dosa ini banyak. Kita wajib taubat kepada Allah. Taubat atas semua dosa. Kembali dengan betul-betul taubatan nasuha. Kembali udah. Jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Syaratnya tiga taubat itu. Yang pertama, yaitu kita meninggalkan perbuatan dosa itu. Harus kita tinggalkan dosa itu. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, yaitu kita punya azam yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Dosa-dosa yang kita lakukan, tinggalkan. Banyak yang kita lakukan dosa itu. Di antara kaum muslimin ada yang masih meninggalkan sholat, ada yang berbuat yang haram, riba, durhaka pada orang tua. Dan yang lain banyak sekali kalau kita hitung puluhan dosa, bahkan ratusan dosa yang lakukan. Wajib dia taubat kepada Allah. Taubat, tapi terus taubat. Karena Allah menyuruh dalam Al-Quran, suruh taubat kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Taubat yang benar. Taubat yang jujur. Taubat yang ikhlas. Taubat yang tidak mengulangi dosa lagi. Taubat kepada Allah. Atas semua dosa. Semua manusia punya dosa. Saya dan antum sama. Kita banyak dosa. Taubat kepada Allah. Tiap hari istighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Taubat kepada Allah. Atas semua dosa. Makanya Allah ketika menyebutkan kebahagiaan orang beriman apa? Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Taubatlah. Wahai manusia. Semuanya kepada Allah. Taubat wahai kaum mukminin kepada Allah. Agar kalian jadi orang-orang yang sukses. Orang yang beruntung. Taubat kepada Allah. Taubat atas semua dosa. Itu perhatikan tuh. Taubat. Ini penting. Dan kalau kita lihat lagi, ikhwan fiddin, azakumullah. Banyak juga manusia yang lalai. Dari apa? Dari ibadah kepada Allah, lalai. Juga kalau kita lihat kesalahan yang paling besar dilakukan oleh manusia dalam perbuatan dosa, syirik. Apa syirik itu? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada yang lain. Di Lombok ini ada gak kuburan yang dianggap keramat, ada gak di Lombok? Banyak. Syirik gak itu? Syirik. Terus, kalau ada kesyirikan, kita diam? Enggak. Ada orang yang maksiat, terbuka auratnya, telanjang, kemudian dia berbuat zina. Kita biarkan. Harus ada apa di sini? Amar ma'ruf? Nahi munkar. Harus ada. Semuanya harus ada. Dari setiap pribadi, rumah tangga harus. Masyarakat, kepala masyarakat. Terus. Semuanya, kepala desa, wali kota, bupati, dan yang lain. Terus, semua pejabat harus turun, gak boleh diam. Karena apa? Karena diantara sebab terjadinya gempa, kebanjiran, petaka, dan lainnya. Karena manusia lalai dari amar ma'ruf, nahi mungkar. Perhatikan. Ketika dibiarkan kemungkaran, ya terus musibah akan datang. Terus bencana akan datang. Kita harus terus menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Terus. Karena inti dari agama Islam ini, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Inti agama ini menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Ma'ruf yang paling ma'ruf apa? Saya ulangi lagi. Jangan bengong. Perhatikan. Ma'ruf yang paling ma'ruf apa? Tauhid kepada Allah. Mungkar yang paling mungkar apa? Syirik. Gak bisa dibiarkan kesyirikan. Kita harus terus mendakwakan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Dan ibadah maksudnya tauhid kepada Allah. Tegakkan tauhid kepada Allah. Ikhlaskan ibadah kepada Allah. Kita tujukan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-An'am, qul, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah. Enggak ada sekutu bagi Allah. Demikianlah aku diperintah dan aku yang pertama Islam. Allah perintah kita apa? Untuk mentauhidkan Allah. Seluruh ibadah kita ini untuk Allah SWT, bukan untuk manusia. Apalagi untuk orang mati. Bagaimana orang datang ke kuburan minta sesuatu? Kuburan siapa aja gak bisa memberikan sesuatu kepada kita. Gak akan bisa. Kok datang ke kuburan keramat minta? Ke kuburan wali? Kuburan tuan guru, kuburan habib? Gak ada yang bisa. Mereka gak mendengar dan gak bisa menjawab. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yaghfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah dalam surah Fatir, Allah berfirman, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian berdoa meminta kepada mereka, mereka enggak dengar. Orang yang mati, siapapun dia, orang enggak dengar orang yang minta. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka enggak akan bisa menjawab. Enggak akan bisa menjawab. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah, seandainya nanti di hari kiamat mereka akan jadi musuh bagi kamu. Mengingkari kesyirikan kalian. Dan enggak ada yang bisa menjelaskan kecuali Allah yang Maha mengetahui. Sekarang orang datang ke kubur-kubur tertentu yang dianggap keramat atau wali atau yang lainnya, minta di sana. Gak bisa apa-apa, gak dapat apa-apa. Orang minta dimudahkan urusan, dimudahkan jodohnya, supaya diminta dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jabatannya atau yang lainnya. Gak bisa apa-apa. Ini kan kebodohan. Makanya orang yang berbuat syirik, di samping pertama kali dia tidak menggunakan akalnya, yang kedua gak menggunakan hatinya, yang ketiga kata Allah adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Orang berbuat syirik itu. Sekarang kalau orang sudah mati, siapa aja yang mati ini? Ketika dia meninggal dunia, dimandikan? Tidak. Dimandikan. Gak bisa mandi sendiri kan dia? Ya, dikafankan. Disolatkan, digotong, dibawa ke pemakaman. Setelah pemakaman orang berbondong-bondong datang. Akal yang mana yang bisa terima? Gak bisa dia menjawab apa. Dia sudah mati. Justru dia sedang diapakan oleh Allah? Ditanya. Dia ditanya tentang apa yang dilakukan di muka bumi ini. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan, tiga pertanyaan, maka dia diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat kubur. Ketika gak bisa menjawab, akan disiksa terus oleh Allah Ta'ala. Kenapa orang datang berbondong-bondong ke sana? Ini kan kebodohan. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, perhatikan, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, orang yang berbuat syirik itu telah berbuat dosa apa? Besar, yang paling besar. Allah juga mengatakan orang berbuat syirik itu, dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Allah yang mengatakan. Antum catat. Yang pertama dalam surah An-Nisa, di ayat 48. Dalam Al-Quran ini. An-Nisa, Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Sampai dikatakan dalam surah Luqman, syirik itu kezaliman atau tidak? Besar. Sampai nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Kezaliman yang paling zalim, syirik. Kemungkaran yang paling mungkar, syirik. Maksiat yang paling maksiat, syirik. Gak bisa dibiarkan. Harusnya terus ingatkan kaum muslimin dengan cara yang baik, ditegur dengan cara yang baik, diingatkan. Jangan sampai berbuat syirik. Yang kedua, Allah mengatakan orang berbuat syirik sesat. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Di surah yang sama, surah An-Nisa. Di ayat 116. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Sesat, kata Allah. Sesat. Orang berbuat syirik itu. Yang mengatakan sesat siapa? Allah yang mengatakan sesat. Bukan saya. Allah yang mengatakan sesat. Orang berbuat syirik itu sesat. Yang mengatakan siapa? Allah. Bahkan Allah mengatakan orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat di muka bumi. Paling, paling sesat di muka bumi. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf, surah 46. Ayat 5 dan 6. Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Kata Allah, tidak ada di muka bumi ini orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Yang mereka tidak bisa mendengar sampai hari kiamat. Tidak bisa menjauh sampai hari kiamat. Dan nanti apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, mereka akan jadi musuh. Siapa jadi musuh antara yang orang yang dijadikan sebagai tempat ibadah kuburannya itu, yang orang berdoa kepadanya, dengan yang menyembahnya, itu akan mengingkari. Ada kuburan Nabi yang disembah, ada tidak? Ada. Kuburan sahabat disembah, ada. Kuburan ulama disembah, ada. Apa ulamanya redo atau tidak? Tidak redo. Tidak redo. Nanti di hari kiamat jadi musuh. Saya enggak pernah nyuruh. Sama seperti orang menjadikan Isa sebagai apa? Sebagai Tuhan. Isa akan nuntut di hari kiamat. Saya enggak pernah nyuruh mereka untuk beribadah kepada saya nyuruh mereka beribadah kepada Allah. Sampai Nabi Isa mengatakan kepada seluruh pengikutnya di dalam surah Ali Imran di ayat 51, Nabi Isa mengatakan kepada seluruh pengikutnya, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratun mustaqim." Nabi Isa mengatakan kepada seluruh pengikutnya, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh." Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Ibadahnya kepada Allah, ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu beribadah hanya kepada Allah. Jalan yang lurus itu yaitu jalan mentauhidkan Allah Taala. Tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Taala. Jelas sampai sini? Jelas. Ini penting dalam kita ibadah. Ini agama Islam ini. Kita beragama Islam harus betul-betul kita yakini agama ini hak. Benar. Allah itu hak. Sekarang saya masuk yang ketiga. Ini sudah jelas ya. Yang ketiga, ikhwanul fiddin, a'azakumullah. Kita harus yakini bahwa Allah sebagai Rabb kita yang wajib kita ibadahi. Allah pemilik langit dan bumi semuanya. Allah yang menciptakan seluruhnya. Kita wajib mengimani bahwa semua berjalan dengan takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Harus kita yakin seperti itu. Makanya dalam rukun iman ada berapa? Rukun iman. Iman kepada qadar, kepada takdir. An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada qadar baik dan buruk. Kita wajib mengimani semua yang baik yang buruk kita imani. Apa yang terjadi di langit dan di bumi kita yakini Allah yang berbuat. Dan seluruh ada hikmahnya. Seluruh hikmahnya. Allah berhak untuk dapat pujian. Allah maha adil. Allah maha sayang. Kita sebagai hamba. Dan Allah enggak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah enggak boleh ditanya apa yang perbuat. Tapi manusia semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Semuanya. Apa yang terjadi? Apa gempa? Tsunami? Banjir? Segala macam. Ini bukan kehendak Allah. Tapi itu penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Enggak ada alasan, oh ini bukan ini kejadian ini karena orang, ada dewa ini, ada dewi ini, segala macam. Enggak ada dalam Islam, enggak ada. Semua yang berjalan di langit dan bumi hanya Allah yang berbuat. Lahul khalq wal amr. Bagi Allah semua ciptaan, bagi Allah semua perintah, semua urusan, semua kembali kepada Allah Ta'ala. Tadi, sebelum anda kumpul sini ada angin yang kencang. Iya, betul. Enggak boleh kita caci maki angin. Yang menjalankan angin ini siapa? Allah. Maka kata Nabi, la tasubur rih fa innaha mamura. Jangan kamu caci maki angin. Angin disuruh oleh Allah Ta'ala. Makanya ketika angin bertiup, kamu minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih atau ma umirat bih wa na'udzubika min syarri wa syarri ma umirat bih. Kita berlindung kepada Allah. Minta kebaikan ya Allah, nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khair ma umrat bi. Ya Allah, aku minta kebaikan angin ini. Kebaikan apa yang ada padanya, kebaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wa na'udzubika min syarri hadhihi ri wa syarri ma fiha wa syarri ma umrat bi. Dan berarti yang lain, ma ursilat bi. Ya Allah, aku berlindung kepada angin ini. Dan apa yang dibawa oleh angin ini. Dan apa yang diperintahkan. Kita berlindung pada Allah dari kejelekan apa yang ada dan kejelekan apa yang diperintahkan. Karena makmur. Orang enggak boleh mencaci maki masa, mencaci maki waktu, mencaci maki angin. Enggak boleh. Mencaci maki hujan, mencaci maki panas, enggak boleh. Semua berjalan dengan kehendak Allah dan semua berjalan dengan perintah Allah Taala. Allah yang berbuat semuanya. Makanya kembali kita untuk apa? Untuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, doa kepada Allah, minta. Kalau ada apa yang terjadi, jangan mengeluh kepada manusia, minta kepada Allah. Karena yang menjalankan semua ini bukan manusia, Allah SWT yang menjalankan semua ini. Kita makhluk, kita hamba, mahat, murni kita sebagai hamba. Atau kita umpamakan kita ini sebagai budak murni. Majikan satu, Allah. Allah sebagai Rabb, Rabbul Alamin. Makanya kita sebagai hamba ini jangan sombong, jangan angkuh, jangan berbuat sewenang-wenang, jangan. Sebab kita akan kembali kepada Allah. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, yang apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini semua milik Allah. Dan kita semua akan kembali ke mana? Kepada Allah. Pasti kembali kepada Allah. Dan semua kita akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar tentang apa yang kita lakukan. Baik atau tidak. Makanya ini harus kita perhatikan bahwa kita hamba Allah. Makanya kalau kita sebagai hamba Allah, bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah? Kita meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, menciptakan seluruh makhluk. Allah yang menjalankan semuanya, Allah yang memiliki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mentakdirkan semuanya. Makanya Allah satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Dan kita berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tidak yang lain. Makanya Al-Quran dari 100, Al-Quran 114 surah. Intinya, induknya surah apa? Intinya dari Al-Quran, induknya apa? Surah apa? Al-Fatihah. Intinya dari surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah saja, enggak ada yang lain. Hanya kepada Allah kita beribadah. Tujukan seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah kita minta tolong. Maka seluruh ibadah kita lakukan ikhlas karena Allah. Kita melakukan apa aja? Salat, puasa, zakat, haji, sedekah. Kita lakukan semuanya, berzikir dan lainnya. Semua karena Allah. Jangan karena manusia. Dan kita minta tolong kepada Allah. Tolong menolong dari antara manusia dianjurkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam surah Al-Maidah, hendaklah kalian tolong menolong perbuatan baik dan takwa. Jangan kalian tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau ada dosa, maksiat, syirik, bid'ah, maksiat, jangan tolong menolong. Jelas tuh. Kalau taat, kita tolong menolong, tapi maksiat enggak boleh tolong menolong. Kalau maksiat. Yang melarang siapa? Yang melarang siapa? Allah. Kita ini hamba Allah. Jalankan sama Allah. Bukan hambanya penguasa. Bukan hambanya atasan kita. Bukan. Hamba Allah. Kita wajibkan semua perintah Allah. Kita hamba murni, hamba Allah. Di situ baru kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Ibadah kepada Allah SWT. Terus ibadah. Apa yang bisa kita lakukan ibadah? Antum banyak bertaubat kepada Allah. Laksanakan sholat yang 5 waktu. Kemudian juga bangun tengah malam. Doa kepada Allah. Minta kepada Allah. Doa. Terus doa kepada Allah. Minta agar kita dihindarkan dari berbagai macam malapetaka. Minta kepada Allah. Maka doa-doa yang paling baik dipanjatkan kepada Allah. Doa-doa yang paling baik dipanjatkan kepada Allah. Yang pertama apa? Minta diampunkan semua dosa. Itu perhatikan tuh. Doa-doa yang paling baik dipanjatkan. Minta diampunkan semua dosa. Yang kedua, minta kepada Allah agar kita diberikan apa? Petunjuk oleh Allah Taala, hidayah. Ketika kita nggak dapat hidayah, sesat atau tidak? Sesat. Makanya kita ulang-ulang 17 kali apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 17 kali. Belum tambah lagi yang sunnah-sunnah. Maka Nabi sering berdoa kepada Allah. Dan hadisnya sahih, Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Coba ulangi lagi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allah, kami minta pada Engkau ya Allah petunjuk, ketakwaan, al-afaf, terpelihara diri. Terpelihara diri kita, jaga diri kita, enggak minta-minta pada manusia. Wal ghina, cukup, merasa cukup dengan apa yang ada. Kita harus banyak doa kepada Allah Taala. Doa. Doa. Doa yang baik-baik kita minta. Di antaranya itu, minta kepada Allah petunjuk. Minta juga kepada Allah al-afwa wal-afiyah. Minta maaf kepada Allah. Dan juga dijauhkan dari malapetaka. Maka Nabi mengajarkan kepada pamannya Abbas. Ya Abbas, banyakkan doa tentang apa? Al-afwa wal-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau maaf dan juga afiat di dunia dan di akhirat. Kemudian minta lagi yang terbaik lagi apa? Minta kepada Allah Taala agar kita dimasukkan ke sorga, jauhkan dari neraka. Makanya Nabi sering membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina atau benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah, berikan kepada kami dunia ini kebaikan dan berikan kepada kami di akhirat kebaikan. Kebaikan dunia apa? Kebaikan dunia berupa ilmu yang bermanfaat. Kebaikan dunia berupa apa? Kebaikan berupa amal-amal saleh. Kebaikan dunia berupa apa? Istri yang saleha. Itu kebaikan dunia. Dan masih banyak lagi yang lain kebaikan dunia. Adapun kebaikan akhirat, gak ada lagi kecuali apa? Sorga. Itu yang kita minta. Makanya sahabat selalu minta kepada Allah sorga. Permintaan yang paling baik sorga. Bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan dunia. Dunia ini gak ada harganya. Dan minta aja kepada Allah, jangan minta kepada manusia, minta kepada Allah. Minta masuk surga, jauhkan dari neraka. Maka ada seorang sahabat ketika minta di saat sholat itu di akhir tasyahud, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allah minta kepada Engkau surga, jauhkan dari neraka. Siapa yang baca itu? Saya Rasulullah. Haula hanudandin, di sekitar itu kita harus minta kepada Allah. Karena hidup kita tujuannya apa? Surga. Makanya ketika antum mendapatkan cobaan, ujian, musibah, harus sabar dan redho. Kalau antum sabar, redho, sorga balasannya. Sabar, redho, sorga. Allah akan tunjuki hati kita untuk terus terima dengan apa yang Allah berikan. Sebab Allah mengatakan dalam surah At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat 11, "Wa ma asabakum min musibatin fa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Ma asabakum min musibatin illa bi'idznillah. Apa yang menimpa kalian itu semua berjalan dengan izin Allah. Semua yang menimpa manusia dengan izin Allah. "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman, Allah akan tunjuki apa? Hatinya, ditunjuki hatinya Allah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi ini kita harus yakini Allah satu-satunya yang berbuat di langit dan di bumi semua. Enggak ada yang lain. Allah yang wajib kita ibadahi. Yang wajib kita yakini. Makanya kita tujukan seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Kita banyak bertobat. Kita banyak berzikir kepada Allah. Supaya hati kita tenang. Dan minta kepada Allah. Apa aja yang kita minta? Munajat kepada Allah Taala. Dan terus kita laksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan maksiat. Dan tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tegakkan. Antum sebagai kepala rumah tangga, ada istri kita melanggar, berbuat maksiat, dosa, tegur. Anak kita berbuat dosa, maksiat, tegur. Jangan diam. Amar ma'ruf nahi mungkar. Antum sebagai kepala kampung, ada yang berbuat maksiat, tegur. Gak bisa dibiarkan. Gak ada perbedaan, siapapun juga harus tegur. Antum sebagai kepala desa, ada maksiat, tegur. Antum sebagai wali kota, camat, wali kota buat tegur masjid. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, Allah akan turunkan azab semuanya kena. Semuanya kena. Ketika tidak ditegakkan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Hati-hati kalian, kata Allah. Bahwa musibah itu enggak menimpa orang-orang yang berbuat maksiat saja. Allah akan timpakan semua yang kena. Enggak orang tertentu yang kena, tapi Allah timpakan semuanya. Ketahuilah Allah itu sangat keras siksanya. Makanya hati-hati gitu. amar ma'ruf nahi munkar harus tegak di muka bumi, harus tegak. Dan ciri Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tegakkan amar ma'ruf. Makanya para sahabat dikatakan sebaik-baik umat karena apa? Dikatakan sebaik-baik umat karena menyuruh yang ma'ruf mencegah yang munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kalian sebaik-baik umat yang ditempelkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah. Kita umat Islam harus terus menyuruh ma'ruf. Enggak bisa berhenti kita. Sampai kapan? Sampai kita wafat, sampai kita meninggal dunia. Enggak boleh berhenti. Kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai orang awam, penuntut ilmu, sebagai seorang dai, kepala kampung, kita camat, kepala desa, bupati, wali kota, harus tegakkan amar ma'ruf munkar. Baru Allah berikan rahmat. Dan kita harus mengajak ini semua yang ada ini, tetangga kita, masyarakat kita, agar mereka beriman kepada Allah. Negara ini akan aman, negara ini akan aman, dan akan baik negara Indonesia ini, kalau umatnya semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah turunkan barokah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, la fatahna alaihim barakati minas sama'u wal ardh. Kalau seandainya penduduk desa, penduduk kampung, penduduk negeri, penduduk semua nih negara ini beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan barokah dari langit dan bumi. Tapi ketika mereka dustakan, ketika mereka maksiat, ketika mereka membiarkan perbuatan dosa maksiat, yang ada apa? Allah turunkan apa? Azab. Dan semuanya kena. Sampai sini jelas? Saya pikir cukup sampai di sini. Kalau ada yang mungkin mau tanya, silakan. Yang berkaitan dengan materi, jadi yang berkaitan dengan materi aja. Di materinya yang saya sampaikan insya Allah cukup. Dan saya fokuskan dengan akidah, dengan tauhid, agar kita kembali kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan taufik untuk melakukan amal-amal soleh, diberikan oleh Allah hidayah, taufik, diberikan oleh Allah keberkahan dan rahmatnya oleh Allah Taala. Bagaimana hukumnya seseorang yang menjadikan benda-benda tertentu sebagai penolak bala? Apakah orang itu langsung menjadi kafir? Tidak. Enggak ada. Benda-benda ini enggak bisa menolak bala. Enggak ada apapun yang bisa menolak bala, enggak ada. Yang bisa menolak bala hanya siapa? Hanya Allah. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 107, wa iyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila Allah menimpakan bahaya, apa aja bahaya itu? Penyakit, petaka, musibah, bencana dan segala macam, enggak ada yang bisa menghilangkan semua itu kecuali hanya siapa? Allah. Kita melihat dalam surah Yunus surah 10 ayat 107. Apa nasihat Ustaz kepada kami orang yang terkena korban gempa di negeri, di daerah ini? Apa yang kami lakukan? Ya harus sabar dan redho dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Kemudian kita enggak boleh putus asa rahmat Allah, terus memohon dan meminta kepada Allah Taala sambil kita ikhtiar. Kalau ada yang rumahnya hancur, kita ikhtiar apa yang bisa kita lakukan untuk kita buat. Dan kaum muslimin wajib membantu, tolong menolong dalam kebaikan, membantu. Tapi kita kalau memang sudah dibantu dan sudah cukup, cukup sudah. Jangan kita minta-minta lagi pada manusia, minta kepada Allah. Ya Allah, rumah saya hancur, ya Allah. Tolong ya Allah, bangunkan rumah saya untuk saya berteduh. Minta kepada Allah. Makanya kita harus biasakan untuk terus minta kepada Allah. Sekecil apapun kita minta kepada Allah. Jangan kita meminta kepada manusia dan jangan mengharap pada manusia. Itu tauhid kita. Minta kepada Allah. Dan Allah akan berikan apa yang kita minta. Bagaimana kalau ada lembaran-lembaran tulisan yang ditaruh kemudian diyakini bahwa bisa membawa kepada keberkahan dan juga penolakan bala. Ya sama seperti tadi, enggak ada. Atau lembaran Quran ditaruh juga enggak ada. Enggak ada yang bisa menolak bala kecuali hanya Allah. Antum maunya ada ayat-ayat Quran ditaruh di rumah. Enggak bisa menolak bala ayat Quran. Ayat Quran itu Allah turunkan untuk dipajang apa dibaca? Dibaca bukan dipajang. Ayat Quran Allah turunkan untuk dibaca, ditadaburkan, dipahami, diamalkan. Bukan dipajang. Bukan dijadikan jimat, enggak boleh. Nabi bersabda, "Innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat dan tangkal-tangkal itu adalah syirik, kata Rasulullah SAW. Tadi disebutkan tentang syukur. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kan tadi sudah saya jelaskan. Allahumma salli ala Muhammad. Tadi jelas saya jelaskan. Bersyukurnya kita dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan, menjauhkan maksiat. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kadang-kadang kami selalu menyandarkan kepada BMKG. Kadang-kadang kita lupa Allah mendatangkan musibah. Makanya kita jangan patokan kepada yang demikian. Kita hanya terus minta kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari berbagai macam bencana. Jangan kita terus ada berita takut. Kita harus jadi orang yang berani. Tawakal kepada Allah. Makanya ketika kita keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa quwwata. Serahkan semua urusan kepada Allah. Jangan takut. Kita takut hanya kepada Allah. Dan takut kepada azabnya. Dan kita mengharap hanya kepada Allah. Dan mengharapkan rahmatnya dan mengharapkan surganya kepada Allah Taala. Harus timbulkan pada kita. Al-khawf wal-raja itu dua sayap yang harus ada pada seorang mukmin dalam jalan hidupnya menuju kepada Allah Taala. Bagaimana kalau kita bertaubat kepada Allah. Kemudian maksiat lagi, taubat lagi. Ya tetap. Dia harus terus bertaubat kepada Allah dan dia harus berhenti, jangan terus menerus, sebab Allah menyebutkan tentang taubat dalam surah Ali Imran, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat sedangkan mereka mengetahui. Pokoknya kalau sudah taubat ya sudah, jangan lakukan lagi. Taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Kita ini dengan taubat kita ingin dihapuskan semua dosa kita. Kita ingin dengan taubat ini kita menjadi lebih baik. Kita ingin dengan taubat ini kita istiqomah dalam hidup ini. Kita ingin dengan taubat ini Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu yang harus kita ingat itu. Jadi berhenti dalam perbuatan dosa maksiat, kita harus berhenti. Tadi disebutkan tentang empat wanita yang dimasukkan ke dalam sorga. Maryam, Khadijah, Isa, Maryam, Khadijah, Asia, dan Fatimah. Kenapa Isa gak masuk? Ya Nabi nyebutkan demikian. Nanti kalau kenapa Isa gak masuk, yang lain istri Nabi, yang lain juga banyak kan. Kenapa Zainab gak masuk? Kenapa Sofia gak masuk? Antum gak usah tanya. Kalau Nabi sudah sebutkan begitu, ya sudah. Berarti yang lain juga masuk sorga. Cuma ini sayyidat, tokoh-tokoh ahli sorga. Nabi sebutkan. Yang lain istri Nabi masuk sorga. Kan istri Nabi semuanya. Istri Nabi di dunia, dan juga istri Nabi di sorga. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita melakukan musibah, dan kita menghadapi dengan sabar, apakah dosa kita diampunkan oleh Allah? Iya. Kan disebutkan dalam hadis, apa yang menimpa kita selama kita sabar menghapuskan dosa. Kan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin hatta syaukati yushakuha illa kafarallah biha khatayahu." Apa yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, keletihan, kecapean, penyakit, musibah, sampai duri yang menimpa dia, itu akan menghapuskan dosanya. Menghapuskan dosa. apakah Islam Nusantara itu ada dan apakah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah? Ya keluar. Islam Nusantara ini enggak ada dalam Islam. Enggak ada Islam Arab, Islam Afrika, Islam Amerika, Islam Nusantara, enggak ada dalam Islam. Islam satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dari Islam Nusantara ini ingin melepaskan diri dari menurut mereka ini kebiasaan-kebiasaan atau kearab-araban dihilangkan. Kalau itu mau dihilangkan, berarti antum menghilangkan Nabi antum. Nabi antum orang apa? Orang Arab. Berarti apa? Dia ingin berusaha mengajak manusia kepada apa? Kekufuran dan kemurtatan dari agama ini. Dalam Islam enggak ada. Dia ingin melestarikan kesyirikan. Budaya-budaya syirik ingin dilestarikan dari Islam Nusantara. Dalam Islam enggak ada. Ini Islam Nusantara, Islam yang sesat dan menyesatkan. Enggak ada. Seperti ini. Ini tokoh-tokohnya penyesatnya memang ada di Indonesia ini. Dalam Islam enggak ada Islam Nusantara. Islam hanya satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Allah redha dengan Islam ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Islam satu. Enggak ada yang lain. Dan yang membawa agama Islam ke Indonesia orang-orang Arab. Karena mereka mau tinggalkan. Yang ditinggalkan oleh mereka awalnya kata mereka ini Arab, jilbab Arab, jenggot Arab. Yang berjenggot Rasulullah SAW. Bahkan orang ini yang mengatakan Islam Nusantara mencela Rasulullah. Kalau dia tahu itu gak boleh bisa murtad dari agama. Dia katakan orang yang berjenggot semakin tambah jenggotnya semakin goblok kata dia. Ini penghinaan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Bukan main-main ini. Ini pemurtatan agama Islam ini. Kaum muslimin. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani berusaha untuk memurtadkan agama Islam. Sekarang caranya berbeda. Dipakai tokoh-tokoh agama untuk menyesatkan kaum muslimin. Bagaimana kita bermunajat kepada Allah di waktu malam? Ya kita bangun tengah malam yang bisa kita lakukan. Kita bangun, umat kita bisa melakukan sholat dua rakaat, lakukan sholat dua rakaat. Kalau kita mampu melakukan sholat empat rakaat, lakukan. Kalau bisa mampu lebih dari itu, ditambah dengan witirnya satu. Kalau gak mampu lagi, ya cuma dua, gak apa-apa. Gak mampu lagi, cuma satu aja rakaat witir, boleh, gak ada masalah. Tapi tetap berdoa kepada Allah. Tentang adab-adab berdoa saya bawakan dalam buku doa dan wirid. Nanti Anda bisa lihat dalam buku doa dan wirid, adab-adabnya panjang, banyak. Dan itu semua yang mudah. Kita bisa doa kepada Allah dengan bahasa Indonesia, bisa. Minta kepada Allah, apa hajat kita minta kepada Allah. Tapi tetap permintaan kita, doa yang terbaik yang kita panjatkan yang pertama tadi apa? Minta ampun atas semua dosa. Minta hidayah, minta jauhkan dari malapetaka, minta petunjuk, minta sorga. Itu. Apakah ada zaman Rasulullah sholat gempa? Sholat tentang gempa ini riwayat Rasulullah nggak ada. Yang ada athar dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam sunannya. Sebagian ulama mendhaifkan, sebagian lagi menghasankan. Wallahu a'lam. Cukup. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Menambah iman kita kepada Allah. Dan menambah ketaatan kita kepada Allah. Dan menambah amal soleh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.